ambil yang menasabkan. Kemarin pernah lewat bahwasanya fi'il mudhari dan fi'il yang mu'rab keadaannya tidak lepas dari tiga, marfu, mansub atau majzum. Marfu, kemarin pernah lewat yang merafakannya apa? Amil mu'anabi jarruhu minan nasib wal jazim. Sekarang amil yang menasabkannya, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari jika kemasukan amil nasab maka dia mansub. Jika kemasukan amil jazm maka dia majzum. Dan jika tidak kemasukan kedua-duanya maka dia marfu. Al adawatun nasib, amil-amil yang menasabkan. Yang pertama an harfu nasbin masdarin istiqbal wa nasbin huruf nasab menunjukkan mustaqbal akan datang dan juga masdar biasanya dia dengan fi'il setelahnya ditakwilkan masdarnya. Contohnya ana uridu an adhaba, ana uridu an adhaba, aku ingin pergi. Kapan perginya, sekarang atau akan datang? Ini akan datang. Nah, pada asalnya sebelumnya kita sebutnya fi'il mudhari zamannya bisa untuk hal, bisa untuk mustaqbal. Yang terkadang ada mu'ayyinat yang menentukan dia bermakna hal atau bermakna mustaqbal. Misalnya masukkan an, dia zamannya menunjukkan bermakna mustaqbal, bukan hal. Nahnu nuridu an narji'a, kita ingin kembali, ingin pulang. Syaitnya di sini an adhaba an narji'a. Ini adhaba an harfu nasbin mabniun 'alas sukun la mahala lahu min al-i'rab. Adhaba fi'il mudhari mansubun bi an, yang menasabkannya adalah an, amilnya adalah an. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih li'anna fi'il mudhari sahih al-akhir wa lam yattasil bi akhirih syai. Fa'ilu, fa'ilnya mana? Subjeknya mana? Nah, dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana, saya, ana. Demikian juga narji'a, sama. Hanya narji'a wa fa'ilu dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu, kami, narji'a. Jadi apabila ada fi'il mudhari kemasukan an, maka fi'ilnya apa? Man, mansub. Kalau dia soal akhir, maka tanda nasabnya fathah, an adhaba. Kalau dia mu'tal akhir, tanda nasabnya juga apa? Fathah. Kalau mu'tal akhir wa bil wawi atau bil ya, fathah zahirah. Kalau mu'tal akhir bil alif, fathah muqaddarah. An amsyia, an ad'uwa, an arda. Kalau dia af'al khamsah, maka tanda nasabnya dengan membuang nun. Saya yadhabuna, an yadhabu. Kemudian yang kedua lan. Lan ini harfu nasbin wa nafyin. Wastikbal. Pas dia akan. Contohnya lan yang jahal kaslanu. Lan yang jahal kaslanu, orang yang pemalas tidak akan berhasil. Lan yang jaha, lan harfu nasbin wa nafiyin mabniun 'alas sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yang jaha fi'il mudhari mansubun bi bilan wa 'alamatu nasbih al-fathah al-zahirah 'ala akhir. Al-kaslanu sebagai apa? Fa'ilnya, fa'ilun marfu wa 'alamatu raf'ihi al-dhammatu al-zahirah 'ala akhir. Di annahu ish ismun mufrad. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman padamu. Sama yang tadi ya. Nu'mina fi'il mudhari' mansubun bi lan wa'alamat nasbihi al-fatihah ala akhirih. Wal fa'il damirun mustatirun juban takdiruhu nahnu. Idan, kalau begitu idan, ya harfu nasbin wa jawabin jiza, huruf jawaban dan balasan, sehingga dia harus ada kalimat yang mendahulunya, idan, kalimat sebelumnya yang mendahulunya. Misalnya idan tan jaha, kalau begitu kamu akan berhasil. Idan tas'ada, kalau begitu kamu akan bahagia. Idan taslama, kalau begitu kamu akan selamat. Misalnya dia mendengarkan temannya mengatakan, sa'ajtahidu fiddurus, aku akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, kamu kata ke dia, idan tanjaha, kalau begitu kamu akan berhasil. Ini huruf jawaban, harus ada kalimat sebelumnya yang mendahulunya. Jawab wa jaza. Idan harfu nasbin wa jawabin wa jaza mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Mabni, la mahalla lahu min al-i'rab. Tanjaha fi'il mudhari' mansubun bi apa yang menasabkannya? Idan, na'am, 'alamat nasbi al-fathah adh-dhahirah 'ala akhirih, karena fi'il mudhari' ismul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'. Wal-fa'il demirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Tanjaya anta kamu, kalau itu anda, kamu akan berhasil. Sama juga kai tahsula apa? Idan tas'ada idan taslam, maksudnya sama ya. Kai ini menunjukkan ta'lil, agar supaya kai tanjaha, supaya kamu berhasil. Kai tahsula, supaya kamu memperoleh, mendapatkan. Kai tarbaha, agar kamu mendapatkan keuntungan. Sebagai illah, sebab perbuatan sebelumnya. Tujuan dari apa? Jumlah sebelumnya, kalimat sebelumnya. Misalnya adhabu ila Saudiyah kai atrubal ilma, aku pergi ke Saudi apa untuk menimba ilmu. Kai atrubal ilma, atruba maksudnya mansub bi kai. Dan disyaratkan pada kai yang menasabkan harus didahului lam. Kai yang menasabkan fi'il mudhari' harus didahului lam, baik lafdhan ataupun takdiran. Likai tanjaha takdir apa? Likai tanjaha. Seperti yang Allah sebutkan, likaila ta'saw. Likaila ta'saw. Adapun kalau tidak didahului lam, lam harfu jar, maka yang menasabkannya bukan kai, tapi an mudmar wujuban ba'da kai. Di kai ini bisa menasabkan dengan sendirinya, bisa juga dengan perantaraan mudmarah. kalau menasabkan dengan sendirinya dengan syarat apa? Didahului oleh lam ta'lil, lafdun atau takdiran. Adapun kalau tidak didahului oleh lam ta'lil, lafdun atau takdiran, maka yang menasabkan adalah an mudmarah ba'da an yang tersembunyi setelah kai. Kemudian yang berikutnya lam ta'lil menunjukkan alasan sebab tujuan dari sebelumnya. Saya jitu li ta'allam, aku datang untuk belajar. Illa liya'budullah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Tidaklah diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidnya siapa? Li'ata'allama tanda nasabnya apa? Jitu li'ata'allama tanda nasabnya apa? Fathah. Li'abudullaha tanda nasabnya funun li'annahu minal af'alil khamsah. Kemudian lamul juhud, lam penafian. Lamul juhud ini lam penafian didahului oleh makan atau lam yakun. Tandanya, cirinya lam juhud, lam yang didahului oleh makan atau lam yakun, yang maknanya menunjukkan penafian. Makan Allah yu'adzibum, Allah tidak akan mengadab mereka. Lam yakunillahu liyaghfiralahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Syahidnya apa? Liyu'adzibahum dan liyaghfiralahum. Yang pertama didahului oleh makana, contoh yang kedua didahului oleh lam yakun. Kalau fi'il madhi makana, kalau fi'il mudhari'nya lam yakun, didahului lam yakun. Liyu'adzibahum tanda nasabnya apa? Fathah, li'anna fi'il mudhari' sahihul akhir. Liyaghfira dan nasabnya apa? Bi anna fil mudhari' sahihul akhir. Kemudian berikutnya hatta. Hatta. Ini kadang juga bermakna ta'lil, karena bermakna ghayah, karena bermakna agar, karena ini bermakna sampai. Sebenarnya hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Syaitnya apa? Yasma'a fi'il mudhari' mansubun bi hatta. Nanti kalau dalam kitab yang lebih tinggi, sebenarnya yang menasabkan ini hanya dapatnya lebih kuat hanya 4. Dalam nawasib sebenarnya menasabkan hanya apa? 4. An, lan, idan, kai. Pendapat yang lebih kuat pendapatnya Basrah, Basriyyin. Ada pun selainnya, selebihnya, yang ke apa, mulai dari lamu kai, lamul jud, hatta dan seterusnya itu, yang menasabkannya itu apa? An mudmarah, an yang tersembunyi. Ada yang ujuban, ada yang jawazan. Ada yang tersembunyi jawazan, boleh nampak, boleh tersembunyi. Ada yang wujud dan harus tersembunyi, tidak boleh nampak. Yang jawazan contohnya seperti setelah lamu kai atau lamu ta'lil, dan mudmarahnya jawazan. Dan mudmarahnya tersembunyinya jawazan. Boleh tersembunyi, boleh juga dinampakkan. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Wa umirtu li'an akuna. Misalnya Allah sebutkan an yang dinampakkan setelah lam ta'lil, menunjukkan an mudmarah setelah lam ta'lil atau lam kai, mudmarahnya jawazan, boleh tersembunyi, boleh juga nampak, tidak wajib. Adapun setelah lamul juhud, setelah hatta, an mudmarah wujuban, an mudmarah, harus tersembunyi, tidak boleh nampak. Hatta yarji'a, sampai kembali. Hatta kadang sebagai tadi apa, nawasib, menasabkannya an mudmarah juban, karena juga hatta harful jar ya, hatta matla'il fajri, hatta matla'il, kadang juga hatta istinafiyah juga apa, permulaan. Misalnya akal tusa, maka hatta roksiha, hatta roksuha, hatta roksaha. Dan dia kadang huruf atof, kadang huruf jer, kadang istinafiyah. Kalau hatta roksaha dia huruf atof, aku makan ikan sampai kepalanya roksaha. Kalau hatta roksiha sebagai huruf jer, makan ikan ke sampai ke kepalanya. Kalau hatta roksuha di dhamma dapat istinafiyah dengan permulaan jumlah baru. Yang perlu difahami di sini, yang menasabkan sebagai mu'alif ini ada 7. Ya, 4 pertama itu bisa masukkan dengan sendirinya. An, lan, idan, kai. Adapun 3 yang terakhir, lamu kai, lamun jud, hatta, yang masukkannya adalah an, mudmarah. Nah, ada yang jawazan, ada yang juban. Ada pendapat yang lain, pendapat kufiyin, ya, yang masukkannya ini sendiri, tanpa an mudmarah. Lamukai yang nasabkan. Lamul jud hatta ya hatta. Tidak ada an mudmarahnya. Lebih gampang yang tidak ada. Kita gitu. Kenapa? Sesuai di sini. Kenapa? Tamrin latihan. Masukkan apa ini? Masukkan amil nasabnya. Contohnya yu'minuna, jadi apa? An yu'minu. Sampai terakhir tadi? Hendak sama? Tardo, masukkan walan. Walan tardo. Nah, taslamina. Taslamina. Nah, kai taslami. Kai nasabkan dengan buang nun. Tanjahani. Nah, melitan jaha dengan membuang nun karena semuanya. Akzibu. Ma kuntu. Masukkan lamul juhud. Ma kuntu. Lamul juhud yang kedahuluan makan atau lamnya kuntu. Makuntu li'ak ziba. Nah, makuntu li'ak ziba. Yashrobu. Tidak. Apa saat? Lam yakun. Nah, liyashroba. Lam yakun liyashroba. Tah tadi. Litah tadi. Litah tadi. Yusalli. Nam hatta salia. Nam amil nasab yang sudah mu'alif ada 7. An, lan, idan, kai, lamu, kai, lamul juhud, hatta. Kapan fi'il mudhari' kemasukan salah satu dari 7 ini, maka fi'il mudhari'nya man mansub. Tanda nasabnya apa? Jika suhail akhir, tanda nasabnya fathah. Jika mu'tal akhir, tanda nasabnya fathah. Dhoirah muqaddarah, kadang dhoirah, kadang muqaddarah. Kalau muntal akhir bil wawi atau bil ya, fathah dhoirah. Kalau muntal akhir bil alif, fathah muqaddarah. Dan apabila fi'il mudhari'nya termasuk af'al khamsah, dan nasabnya dengan apa? Membuang nunnya. Membuang nun. Ada PR sebelumnya dikumpulkan.